ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لحاضر رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله الله سبحانه وتعالى memberikan kepada kita ajalun ni'am, yaitu seutama-utama nikmat, dan ini merupakan nikmatun khasah, yaitu nikmat yang khusus, dan juga insyaallah merupakan tarbiyah khasah dan ma'ya khasah, tarbiyah yang khusus dan ma'ya khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita untuk menjaga hati kita masing-masing, diri kita masing-masing dari berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan terus berusaha untuk menetapi agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menghadiri masjid-masjid Allah, pelajaran-pelajaran halal dan haram. Ini sesungguhnya adalah sebagaimana tadi yang kita sebutkan sebagai ajalun ni'am, seutama-utama kenikmatan. Dan dalam kesempatan kali ini insyaallah kita bermudzakarah, yaitu saling mengingatkan. Dan dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan sampaikan tentang dzamul jidal wal khawdu fi, yaitu terselanya debat dan tenggelam atau berdalam-dalam pada perkara agama ini. Ini satu perkara yang tercela. Jadi ilmu jidal adalah huwa ilmun bahithun anit turukil lati yaq yuridu biha ala ibrami amrin, yaitu ilmu yang membahas tentang maksud dan tujuannya adalah mematahkan segala perkara. Jadi ilmu jidal tatkala orang mendapatkan dalil dari Alkitab ataupun As-Sunnah ataupun petunjuk-petunjuk praktek dari para sahabat, entah bagaimana caranya, itu semuanya menjadi patah dan dia kemudian lolos dari hal yang demikian itu, dan bahkan bisa jadi dia yang dianggap sebagai orang yang membawa kebenaran dan mengibarkan bendera kebenaran, sedangkan yang membawa hujjah al-haq tersebut telah terkalahkan sebagai orang yang berjalan di atas kebatilan. Ini satu perkara yang sangat berbahaya. Maka di sana ada ucapan Abu Ja'far Thahawi. Beliau mengatakan, "Faman rama ilmu ma khidra anhu ilmuhu wa lam yaqna' bi taslim fahmuhu hajabahu maramah an khalis at-tauhid wa safi al-ma'rifah wa sahih al-iman." Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu pada perkara ilmu tersebut adalah ilmu yang dilarang, dan dia tidak puas, dan dia tidak puas dengan menundukkan pemahamannya. Dia tidak puas dengan menundukkan pemahamannya, tidak taslim. Tidak taslim, tidak menundukkan pandangan jiwanya, tidak taslim, tidak tunduk kepada syariat agama ini, ya, dan juga pemahamannya. Maka apa yang terjadi? Hajabahu maramah. Maka dia tidak akan sampai kepada tujuan agama ini. An khalis tauhid, dari kesempurnaan atau kemurnian tauhid, wasafil ma'rifah, dan juga pemahaman yang benar, wasahihil iman, dan keimanan yang benar. Subhanallah ya. Ini mungkin kalau ilmu sekarang ini ya, diantaranya kayak ilmu filsafat. Ya, ilmu filsafat. Jadi ilmu filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, namanya philos dan sophia. Philos artinya ilmu, sophia itu artinya cinta. Ya, filosofia. Aslinya ilmu ini dulu seperti Aristoteles itu sudah mengajari ilmu ini kepada anaknya Iskandar Agung, ya. Anaknya dipelajari sama Aristoteles, kemudian dia juga akhirnya mengembangkan pemahamannya setelah bapaknya meninggal, dan akhirnya bisa menguasai 2/3 dunia. Cuma dia usianya lebih pendek. Kemudian terus dikembangkan, ya, dan masuk kepada agamanya Nabi Isa. Kemudian akhirnya merusak agamanya Nabi Isa. Sampai tatkala dakwah Nabi kita Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berlanjut sampai pada masa Khulafaur Rasyidin, di akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, mulai ada upaya serangan baru, yaitu diterjemahkan ilmu-ilmu filsafat tadi ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Arab dari para kaum darwisi ataupun dari kalangan kaum zanadiqah, yaitu mereka-mereka yang tidak tahu tentang agama ini, tetapi mereka berbicara tentang agama ini. Tapi mereka berbicara tentang agama ini sehingga mereka pun membuat kesesatan kepada kaum muslimin. Ini hadirin a'azani wa a'azakumullah, tercelanya jidal. Karena terkandung di dalamnya adalah sekian perkara ketidaktundukan seseorang tatkala dia mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara ini, ya hadirun a'azani wa a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Dan janganlah kalian ikuti apa saja yang kalian tidak mengetahui pengetahuannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sam'a," sesungguhnya pendengaran, "wal basara," penglihatan, "wal fu'ada," dan juga hati, Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tatkala kita telah tahu tentang agama ini, masalah satu perkara ini haram, dalilnya ini. Perkara halal, karena tidak ada dalilnya, karena dengan dalilnya ini. Ya, dalilnya ini. Kemudian tatkala kita tidak mengetahui perkara tersebut, maka kita dilarang mengikutinya. Maka tatkala kita mengetahui tentang perkara tersebut, maka kita harus puas dan tunduk pada perkara tersebut. Maka demikian ini ialah hadirin azani wa azakumullah. Ada sebagian manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 3 sampai 4. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid kutiba 'alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yadihi ila adzabis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ini satu kenyataan. Jadi jangan heran. Karena memang ini ada sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Dan di antara manusia ada yang mendebat tentang agama Allah. Jadi tatkala kita berusaha imanan tasdiqan wa taslima dengan agama Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dijumpai adanya orang yang mendebat. Walaupun telah ada adanya dalil, walaupun sudah jelas, tidak peduli. Didebat, maknanya tidak mau tunduk. Maknanya tidak mau puas. Kalau ini dalil, kemudian ini debat dengan apa? Dia akan mendebat pasti dengan ya hawa nafsu. Nah, inilah ilmu ini kemudian yang disebut dengan ilmu debat. Wa minan nasi may yujadilu fillah, dan di antara manusia ada yang mendebat tentang agama Allah bighairi ilmin, tanpa adanya pengetahuan tentang masalah itu, tanpa adanya ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan dia mengikuti seluruh syaitan yang terkutuk. Kutiba 'alaihi, Allah telah tentukan baginya, annahu man tawallahu, barang siapa yang loyal kepada syaitan, fa innahu yudhilluhu, sesungguhnya syaitan itu akan menyesatkannya, wa yahdihi ila adzabis sa'ir, dan setelah itu syaitan itu akan membimbingnya ke neraka sa'ir. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir sani'at fihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyu wa nudhiqahu yawmal qiyamati adzabal hariq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan di antara manusia ada di antara mereka yang mendebat di dalam agama Allah tanpa adanya pengetahuan, berarti dengan hawa nafsu mengikuti setiap syaitan yang terkutuk. Bighairi ilmin, tanpa adanya ilmu. Wala huda, dan juga tanpa adanya petunjuk. Wala kitabin munir, dan tanpa adanya Al-Qur'an yang membimbing. Sami'at fihi, keadaan dia di dalam jalan tidak peduli, sombong, dan tidak berpaling dari kebenaran. Tidak peduli, tidak mau tahu. Entah bentuknya halus ataupun bentuknya kasar, intinya dia tidak mau tahu. Ya, dipatahkan betul dalil-dalil ya dari Al-Qur'an ataupun dari Al-Hadis, enggak peduli. Yudilla an sabilillah. Ini semuanya dia lakukan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka orang-orang yang demikian ini, kata Allah Subhanahu wa taala, lahu fid dunya khisyu wa nudhiqahu yaumal qiyamati adzabal hariq. Maka bagi dia kehinaan di dalam kehidupan dunia, dan kami akan berikan rasa kepada mereka, yaitu akan kami berikan, ya, atau kami akan rasakan kepada mereka pada hari kiamat azab al-hariq, yaitu azab yang membakar. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, "Wa man adallu mimman ittaba hawa bighairi hudan min Allah, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Maka siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang enggak mau tahu tentang ini, dalil jelas, ini petunjuk jelas, enggak mau tahu, enggak mau peduli. "Wa man adallu mimman ittaba hawa." Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya? "Bighairi hudan min Allah." Dia tidak mendapatkan atau tidak memiliki petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha la yahdil qaumal zalimin." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi mereka-mereka itu adalah orang yang zalim, orang-orang yang jahat. Sehingga langkah-langkah mereka itu memang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Langkah-langkah yang sesat. Langkah-langkah yang apa? Sesat. Maka hati-hati di dalam perkara ilmu agama ini. Dan harus dibangun padanya taslim, yaitu ketundukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan tentang keadaan manusia yang dia mendebat tentang agama Allah. Keadaan mereka sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Najm ayat 23. "Illa dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda." Jadi mereka mendebat itu hanyalah sangkaan. Hanyalah apa? Sangkaan. "Wa ma tahwa al-anfus," dan apa yang selera dirinya berjalan. Hanya nebak-nebak. Enggak ada hujah, enggak ada dalil. Dan juga apa yang berjalan menurut selera dari dirinya. Padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas sekali betapa tercelanya debat. Ya, betapa tercelanya apa? Debat. Berikutnya hadirin azan wa azakumullah. An Ubadah bin Samit. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bilad al-Khadr. Ini keadaan-keadaan yang mungkin tidak separah sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an, yang enggak mau tahu bantah sana bantah sini. Tetapi ini juga menyusup di tubuh orang yang beriman. Sehingga orang beriman itu perlu diingatkan, ini bahayanya. Jangan sampai menyelinap. Karena kalau menyelinap, ini di dalam hadis ini disebutkan bahayanya. Dalam hadis Ubadah bin Samit, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu keluar dari rumahnya yukhbiru bilailatul qadar, ingin menyampaikan kapan terjadinya malam qadar. Jadi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah akan ditunjukkannya kapan terjadinya malam qadar. Fatalaha rajulan minal muslimin, disebutkan di sini. Ternyata dua orang dari kalangan muslimin tadi, ya tadi debat, adu mulut, ya, pertikai, ya. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni kharajtu," sesungguhnya aku keluar, "li ukhbirukum bilailatul qadar," aku akan beritakan kepada kalian kapan terjadinya malam qadar. "Wa innahu talaha fulan wa fulan," ternyata telah terjadi saling debat tadi, saling adu argumen, bertengkar fulan dan fulan. "Wa rufi'at," kemudian akhirnya diangkat. Jadi tatkala seseorang tidak mampu menahan dirinya sehingga dia berusaha untuk mematahkan orang yang berbeda dengan dirinya, bukan karena orang yang berbeda dengan dirinya tanpa adanya hujah atau tanpa adanya pengetahuan. Tetapi karena memang enggak cocok. Nah, ini akhirnya tarung. Ternyata dampaknya apa? Dicabutnya rezeki. Rezeki yang sangat besar, yaitu kapan terjadinya malam qadar. Subhanallah. Maka hati-hati sekali kita ya. Menjumpai misalnya kita beda pandangan dengan teman dan sebagainya, hati-hati nih. Kita perlu hati-hati nih. Kalau kita harus bicara, bicara dengan baik. Bicara dengan baik dan tidak ada niatan apa-apa kecuali kita ingin mudzakarah supaya kita mendapatkan faedah. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Syakir di dalam kitab Wasayatul Abalil Abna, Adabul Mudzakarah wal Munadzarah. Ya, adab-adab di dalam munadzarah. Tadi mudzakarah dan munadzarah, diskusi. Ini kita tidak dalam rangka untuk mematahkan. Bahkan di sini kita dalam rangka supaya kita mengetahui perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Tentunya orang yang kita anggap jahil misalnya, bisa jadi dia memiliki apa yang kita mungkin dalam pelajaran lebih unggul dibanding temannya. Ternyata kita tidak memiliki tatkala kita mudzakarah, kemudian kita mendapatkan faedah tersebut. Sedangkan yang demikian ini tadi, dia dalam keadaan apa? Adanya niatan yang jelek. Sehingga diangkat, wa za ayyakuna khairan lakum. Semoga dengan diangkatnya pemberitahuan yang akan disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malam qadar tadi, ini bagus bagi kalian. Karena sudah terjadi, mau bagaimana lagi coba? Ya, mau bagaimana lagi? Dan biasa ya, orang mau dapat rezeki misalnya ada tamu membawa mangga. Ternyata ketika dia mau masuk rumah, yang ada di penghuni rumah itu sedang tengkar. Kira-kira orang yang bertamu tadi dengan membawa 1 kilo mangga jadi enggak bertamu secara keumuman? Ya, tengkar. Breng breng breng breng breng breng. Akhirnya bagaimana coba? Jadi masuk apa tidak? Ah, enggak lah, malu, sedang tengkar. Besok aja. Akhirnya enggak jadi. Lihat kalau besok mau kunjung lagi sudah enggak ada kesempatan. Hilang rezeki. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Kita lanjutkan lagi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur. Asa ayyakuna khairan lakum. Ya enggak apa-apalah, semoga ini bagus bagi kalian. Ya. Memberikan semangat, padahal sebenarnya ini sudah kerugian, tapi tetap diberi semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga perkara ini bagus bagi kalian. Iltamisuha, carilah malam qadar tersebut fi sab'i was-sab'i wal khams. Pada hari ke-27 ya, kemudian hari ke-29 dan juga hari ke-25 dari bulan Ramadan. Rawahu al-Bukhari. Wa fi lafz Muslim, dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, faja'a rajulan yattahiqani ma huma syawban fa nusiyatuha. Faja'a rajulan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kapan terjadi malam qadar, ternyata datang dua orang. Masing-masing orang ini ingin pembuktian bahwasanya dirinya yang benar, dirinya yang hak. Tapi bersama keduanya ini ada syaitan, itu hawa nafsunya ataupun niatan yang jelek. Kemudian dengan kejadian ini Rasulullah lupa sebagai sebab perkara ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi Syarh Muslim, berkata Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, rajulan yahtaqan huwa bil qaf, itu dengan huruf qaf, maknanya yatlubu kullu wadin minhum haqqah, setiap orang itu minta haknya, minta dibenarkan, saya yang benar, dan kemudian dia mengaku-ngaku sesungguhnya mereka yang berhak, dan pada perkara ini sesungguhnya mukhasamah wal munazaah mazmumah, sesungguhnya saling bertikai, berdebat, adu mulut, ini perkaranya tercela. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Barbahari, innal mira'a wal khusumata wal jidala muhdats yaqdahu syaqqu fid din, sesungguhnya debat, tengkar, ya, jidal tadi muhdats, perkaranya tidak ada dalam agama. Yaqdahu syaqqu fid din, ini menjadikan apa? Ragu di dalam agama. Sehingga tatkala seseorang ingin mencari tentang kebaikan agamanya, tinggal dia mencari mana yang benar, bagaimana petunjuknya, bagaimana. Setelah itu sudah cukup. Ya, setelah itu cukup. Tidak perlu kemudian dia kadang menantang atau ingin ya merasa ditantang. Jangan, tidak perlu. Karena agama bukan untuk yang demikian itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, "Man ja'ala dinahu 'araban lil khusuma aktsaru tanahul." Atau tanaqqul. Barang siapa yang menjadikan agamanya 'araban lil khusuma, yaitu sebagai bahan untuk pertikaian, maka dia banyak ya berpindah. Banyak apa? Berpindah. Jadi yang menimbulkan keraguan tatkala debat. Ya tatkala apa? Debat. Bahkan dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ada sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mendebat Ahlul Bidah. Mendebat Ahlul Bidah, membantahnya. Membantahnya. Tatkala dia membantah sampai akhirnya dia duduk-duduk bersama mereka. Sampai duduk-duduk bersama mereka. Dan kemudian mereka dengan liciknya akhirnya menyembunyikan apa yang dalam hatinya, kemudian berbaik-baikan sampai akhirnya Ahlus Sunnah ini lupa tentang perkara yang mau dibawa, akhirnya dia pun terbawa dengan kefitnahan yang dia mau bantah. Subhanallah. Sehingga sebagian ulama menyatakan, tidaklah aku menjumpai perkara yang lebih kuat untuk membantah Ahlul Bid'ah daripada diem. Karena yang namanya ya, yang namanya agama ini tatkala seseorang sudah berada di atas al-haq, yang ada adalah istiqamah. Tatkala dia belum berada di atas al-haq, tinggal dia mencarinya. Kalau dia salah, bertaubat. Kalau sudah berada di atas al-haq, tinggal istiqamah. Sehingga tatkala al-imam Anas bin Malik, ada yang datang kepada beliau, "Ya Syekh, saya ingin mendebat engkau tentang masalah agama." Nah terus gimana? Kalau saya kalah, ya kalau kamu salah, ya kalau kamu salah, aku ikut kamu. Nah, kamu ikut aku. Nah bagaimana kalau kamu, kalau misalnya kamu ya, didebat oleh orang lain, kemudian kamu kalah, ya kita ikut, ya kepada orang yang mengalahkan kita berdua. Kemudian dijelaskan bahwasanya agama ini bukan untuk debat, ya. Bukan untuk apa? Debat. Inilah yang hadirun azani wa azakumullah. Cara kita menjalani ilmu agama ini, sesungguhnya tatkala kita menempuhnya dengan cara yang benar, kita akan merasakan sakinah, ketenangan. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, "Inna hadzal ummah ummatan sakinah." Sesungguhnya umat ini adalah umat yang tenang. Dalam ibadah mereka sakinah, dalam akhlak mereka sakinah, ya, dalam adab-adab mereka sakinah. Adapun misalnya tatkala ada kebatilan, dibantah, ya dibantah, ilqi wamshi, sampaikan, terima alhamdulillah, nggak terima, sudah gugur. Karena perkara yang demikian ini sesungguhnya kalau tidak hati-hati kadang membawa orang yang membantah akhirnya terbawa kepada orang yang dibantahnya tadi tanpa adanya ya kekhawatiran, akhirnya telah terjatuh pada perkara tersebut. Wa anna sababun lil uqubah al-ma'nawiyah. Kata Imam Nawawi, ini menunjukkan bahwa debat, pertikaian adalah tercela dan ini merupakan sebab adanya hukuman secara maknawi. Il hadir a'azani wa a'azakumullah. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna abghadha ar-rijali ila Allah al-aladul khasim." Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah al-alad, yaitu yang sangat ya suka mendebat. Jadi diberitahu ini yang benar kayak gini, enggak puas. Ini dalilnya begini, enggak mau nerima. Ini begini, enggak tunduk. Ya? Sesungguhnya inna abghadha ar-rijali ila Allah, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-alad, yaitu orang yang syadidul ya al-ladz, yaitu sangat suka debat, al-khasim yang suka bertikai. Jadi tidak puas, tidak puas. Maka perkara ini merupakan ujian sesungguhnya, karena sebagian manusia menganggap tatkala dia mengetahui kebenaran agama ini, tatkala dia memahaminya dalam bentuk taslim, ini dianggap sebagai bentuk jumud. Lalu para ulama telah menjelaskan, Allah hakut tashri', wa ala rasul hakut tabligh, wa alaina hakul ittiba', bagi Allah yang menentukan hukum syariatnya, dan bagi rasul yang menyampaikan, wa alaina hakul ittiba', dan kepada kita hanyalah mengikuti. Jadilah orang-orang yang menjadikan debat setelah dia mengetahui perkara agama ini, dia masuk dalam kategori orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani pada bab qaulillahi taala wa huwa aladul khisam, yaitu penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aladul khisam, dan dia adalah orang yang sangat suka berdebat. Beliau mengatakan adalah, yaitu sangat suka debat. Jadi maknanya di sini, dari sisi mana dia mengambil dari pertikaian dia kuat, ya dia tidak mau kalah dari sisi segala sisi, ya. Dan ada juga yang mengatakan selain daripada makna tersebut. Di sini hadir azani wa azakumullah. Tatkala manusia mengetahui tentang bagaimana sesungguhnya sifat agama ini, maka di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah liman taraqal miraa wa in kana muhiqqa wa baitun fi fasadil jannah liman taraqal kadhiba wa in kana maziha wa baitun fi a'la al jannah liman hasuna khulq. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Mu'adz bin Jabal, yang pertama bagaimana? Ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah man taraqal miraa walau kana muhiqqa. Siapa yang ingat? Coba ke belakang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana tadi? Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah man taraqal miraa wa in kana muhiqqa. Aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin bagi mereka yang berada di rumah di dasar surga yang meninggalkan miraa, meninggalkan tengkar tadi, wa in kana muhiqqa, walaupun dia dalam keadaan benar. Subhanallah. Jadi tidak mesti orang yang berada di atas kebenaran, setiap orang yang mencelanya kita harus selesaikan, harus kita hadapi. Ini tantangan baru. Ketahuilah yang demikian ini terkadang adalah jebakan. Hati-hati, jebakan. Karena biasanya kalau orang berada di atas kebaikan dan kenikmatan, secara umum orang yang lain yang belum mendapatkannya perasaannya bagaimana? Ikut senang atau iri? Misalnya kalian jadi anak yang pintar, saleh, semangat. Maka teman-teman kalian yang lainnya yang tidak sebagaimana kalian, apa yang mereka rasakan? Biasanya senang atau iri? Senang apa iri? Iri. Betul, iri, secara umum iri itu. Jadi orang yang mendapatkan dunia, tanya kepada mereka, banyak yang iri, banyak yang curiga. Demikian juga orang yang rajin belajar, tuh, banyak yang iri, banyak yang curiga. Demikian juga dalam perkara-perkara yang lainnya. Kadang alul bid'ah, ya, yakin hujahnya itu enggak bakalan mempan untuk mematahkan hujahnya orang-orang yang berada di atas kebenaran, di atas al-haq. Enggak bakalan mempan, pasti kalah. Yakin mereka itu. Cuman apakah keyakinan ini berhenti sampai di sini? Apakah keyakinan ini sampai di sini? Misalnya manusia melihat kalian yang ngaji, ya, tekun, sabar, soleh. Mereka yakin kalau kalian jadi, biznillah, kondisi kalian tentunya jauh lebih bagus dibandingkan yang lainnya. Karena bagusnya dunia bertalian dengan bagusnya apa? Agama. Kata Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, bagusnya dunia ngikut dengan bagusnya agama. Sehingga benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, Al-Kaisu mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang cerdas adalah orang yang mampu mengatur dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Apa yang terjadi bagi manusia yang tidak demikian ini? Sebelum dia kaya, membayangkan kaya itu enak. Setelah kaya, ternyata kaya itu belum selesai dalam urusannya. Sampai pada tahapan yang puncak. Sebelum dia misalnya jadi presiden enak. Padahal setelah jadi presiden, dilengser. Ya, berat itu. Bapak Saddam Hussein nasibnya kayak apa? Muammar Qaddafi nasibnya kayak apa? Dan yang lainnya masih banyak sekali, subhanallah. Sedangkan yang beruntung, persis sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairah. Iza asabathu sarra syakara fakana khairlah, wa iza asabathu dharra sabara fakana khairlah, walisa dhalika ilal mu'min. Subhanallah. Berarti sebenarnya kalau kalian pelajari, ya ini kita arahkan ke sana. Kalau kalian pelajari, tatkala kalian belajar di masjid, sebenarnya bukan hanya pengumpulan materi, pengetahuan standar mutu yang ada dalam kurikulum pendidikan, yaitu kalian menguasai mutun al-kutub atau menguasai ini, menguasai itu dari masalah pelajaran yang kalian pelajari, bukan. Ternyata kalian sesungguhnya sedang dilatih bagaimana kalian menjadikan dalam kehidupan kalian itu, di antaranya masjid, bagian kehidupan kalian, ibadah dalam kehidupan kalian, doa kehidupan kalian. Kalau ini tidak diraih, tatkala orang mencapai dunia, ternyata dunia itu tidak memuaskan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ternyata hartaku tidak mencukupi, tidak memberikan kecukupan padaku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaan telah membinasakanku. Ini menjadi kecerdasan orang-orang yang tadi beriman, mampu mengatur dirinya. Tatkala dia dalam keadaan sebagai thalabul ilmi, sabar. Nanti akan datang masanya dia mendapatkan ujian-ujian yang dahsyat. Kalau dia bersabar tatkala dia mencari ilmu dengan tawadhu kepada guru, dengan hormat kepada orang tua, dengan menghargai teman, ya, dengan menghargai teman. Dia biasakan yang demikian ini. Tatkala nanti dia giliran ini, karena ketahuilah orang-orang yang membawa agama ini tidak hidup terus. Nantinya pun akan mati. Sedangkan kalian yang ketutup pun akan menjadi orang yang kembali memegang urusan yang mungkin kalian tidak bayangkan sebelumnya. Tapi kalau sebelumnya kalian sudah menyiapkan, kembali pada perkara tersebut, ya, kalian mendapatkan kemudahan-kemudahan. Makanya di sini, tatkala tadi kembali alul bid'ah, yakin hujannya nggak mungkin bisa mengalahkan dan sebagainya, dan sebagainya, akhirnya nyari sisi yang minimal dia itu jadi nggak konsen pada perkara yang dia sedang pikul, nggak konsen. Karena yang dibidik pribadinya dan hal-hal yang sesungguhnya jauh dari keadaan dirinya. Kecintaan diri untuk butuh Allah dibidik dari sisi ini. Kalau terjebak, terbawa. Ah, ini. Dah, kena dah. Dia enggak konsen. Berapa banyak orang yang membawa dakwah karena mendapatkan ujian. Ya sudah, kalau memang kayak gitu, nih, pondok urusin kamu. Padahal dia yang mengawalinya. Subhanallah. Kena nih. Ya sudah, saya enggak usah dakwah. Kena nih. Ya Allah. Jebakan apa? Syaitan. Makanya di dalam kutaman hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah. Aku adalah pemimpin bagi orang yang tinggal di rumah di dasar surga. Man tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Dia enggak saya enggak lah. Lah kamu kan yang benar, iya memang saya yang benar, tapi terus ngapain? Saya sudah katakan saya enggak kayak gitu. Lah kamu enggak bantah? Ah, ngapain dah? Mau percaya silakan, enggak percaya silakan. Begitu sudah. Termasuk misalnya dengan teman-teman misalnya, ya santri dengan santri dibantah, padahal dia benar. Ya saya benar, dia enggak percaya. Ya terus, mana lagi sih? Percaya silakan, enggak percaya juga. Ini karena Allah kok. Percaya alhamdulillah, enggak percaya juga alhamdulillah. Ah, ternyata di sini keutamanya sangat besar, tapi yang mampu begini siapa? Yang mampu kayak gini siapa? Harga diri kita dijatuhkan. Jati diri kita dilecehkan. Kita punya wibawa. Lawan. Lawan terjebak ini. Subhanallah. Ya, beda nanti dalam keadaan tatkala memang harus penjelasan al-haq. Ya, yang udu'a ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Di sini pada lafaz wajadilhum billati ya ahsan. Setelah menemui ini. Kemudian kalau mau harus dipatahkan hujahnya dengan cara yang baik. Setelah itu selesai. Saya mau bagaimana ya, sekalas. Subhanallah. Ya, betul-betul agama ini merupakan bimbingan keimanan atau semaunya sendiri? Ah, Sani. Berarti kita jumpai agama ini betul-betul bimbingan keimanan atau semaunya sendiri? Bimbingan keimanan. Kita walaupun benar dan sebagainya, sekalas. Luar biasa kesabaran ini ternyata pahalanya besar. Kita lanjutkan. Wa baitun fi wasatil jannah, dan aku menjadi pemimpin bagi orang yang tinggal di dalam rumah di surga. Wa in kana mazha, jadi dia meninggalkan dusta walaupun hanya sekedar bergurau. Jadi enggak mau dusta walaupun bergurau. Jarang enggak mau dusta. Walaupun biasanya kalau orang enggak mau dusta itu kesannya sangat apa? Lugu. Ya, kesannya sangat apa? Lugu. Ah, mau kemana? Ke pasar. Ah, mau kemana? Ke WC. Semuanya dijawab. Ada apa dijawab? Karena, ya Allah itu anak lugu sekali. Ya kan? Mau ada urusan apa ya? Silaturahmi. Apa? Ya adalah biasa. Jarang orang yang jujur. Ah, biasa. Padahal di sini kan ada tujuannya. Jadi meninggalkan dusta walaupun itu hanya bergurau. Berikutnya, wa baitun fi ahlil jannah liman hasuna khuluq, dan aku sebagai pemimpin di surga bagi mereka yang akhlaknya baik. Tapi syahidnya dalam masalah ini yaitu ya liman tarqal mira'a wa in kana muhiqqa, bagi mereka yang meninggalkan debat tengkar walaupun dia adalah posisi yang benar. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di sini juga ada ucapan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Maimun bin Mahram. Beliau mengatakan la tumaru 'aliman wala jahila. Fa innaka idza maraita 'aliman hazna 'anka 'ilmu. Wa imma raita jahilan khashuna sadru. Kata Maimun bin Mahram, janganlah kamu mendebat orang yang alim. Jadi tatkala kita jadi santri, jangan debat guru kita. Karena apa? Kalau seorang guru didebat, yang terjadi bagaimana? Ya malas ngajar. Ngapain saya ngajar kamu? Kamu udah debat kok. Terus tatkala seorang guru lihat yang diajar ini hatinya itu enggak cinta, udah ketahuan ini si fulan enggak cinta sama saya. Itu ngajarnya sudah setengah hati itu. Terasa betul itu. Ya. Jadi guru tentunya lebih paham. tentang ini yang perhatian, ini yang enggak perhatian, ini yang mudeng, ini yang gurau, ini yang macam-macam ini, paham? Ya, bahkan yang misalnya pura-pura tidur padahal perhatian, yang pura-pura perhatian padahal menahan kantuk, nah ini ketahuan sebenarnya. Yang cinta ditampakkan benci, yang benci dikatakan cinta, ketahuan itu dari wajah-wajah mereka. Nah, bagaimana kalau mendebat? Subhanallah. Sehingga di sini dikatakan oleh Muhammad bin Mahram, kamu jangan mendebat orang yang alim. Karena kalau kamu sudah mendebat orang alim, mereka tidak akan mau mengasih ilmu padamu. Dan demikian juga kamu jangan mendebat orang yang jahil. Yang namanya orang jahil enggak tahu. Kamu ngerjakan kayak gini tahu enggak? Itu bid'ah. Tatkala dibantah kayak gitu, dia merasa tersinggung. Bahkan kamu yang bid'ah. Kalau kamu sunnah, coba. Kalau ke Jumatan naik onta. Ayo. Kamu kalau nulis jangan pakai kertas, pakai sabak. Contoh, pondok kamu enggak boleh seperti itu, harus di bawah pohon. Subhanallah. Ini ya Allah, membuat hati apa? Sakit. Membuat hati apa? Sakit. Dan ada juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang sebagian manusia, karena tidak tahu ilmunya, dia terseret kepada pembelaan orang-orang yang berjalan di atas kebatilan, karena dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Jadi dunia debat ini kadang kalau diterus-terusin bisa menyeret pro dan kontra. Sedangkan orang yang condong kepada membela siapa saja yang berada di atas kebatilan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Kamu jangan ikut-ikutan membela terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut mereka yakhtanuna anfusahum. Yakhtanuna anfusahum. Yang mereka telah berkhianat kepada diri-diri mereka sendiri. Jadi orang yang membela kebenaran, orang yang membela kebatilan karena mengikuti hawa nafsu, disebut oleh Allah sebagai orang yang berkhianat terhadap dirinya sendiri. Karena asalnya dirinya sendiri juga harus tunduk kepada apa yang dia ketahui dari agama Allah. Ternyata dia tidak mau apa? Tunduk. Maka orang-orang yang membela yang demikian ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh para ulama, siapa saja yang menjadi pembela ahlul bid'ah masuk dalam ayat ini. Menjadi pembela kebatilan masuk dalam ayat ini. Jadi jangan dibela, biarkan aja. Kalau bisa ya kita hentikan kalau mampu. Kalau enggak, ini enggak benar nih. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada siapa saja yang sangat berkhianat dan sangat suka berbuat dosa. Allah enggak cinta. Yastakhfuna minan nas. Ternyata keadaan mereka ini dilatar belakangi karena mereka lebih takut kepada manusia. Wala yastakhfuna min Allah. Tetapi mereka itu tidak takut kepada Allah. Jadi tidak adanya rasa takut kepada Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yarda min al-qaul. Tatkala mereka mengadakan pembicaraan-pembicaraan di malam hari dari ucapan-ucapan yang Allah tidak ridhoi. Jadi upaya makar, kejelekan, membela kebatilan biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Karena ini cara ini paling aman. menurut apa? Ahlul batil. Kalau misalnya terbongkar, dia cuma tinggal kabur aja. Jadi istilahnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memang tidak ada tanggung jawab yang dia emban. Sehingga mau rusak, mau bagus, dia tidak ada kepentingan. Cuma tatkala dia telah melakukan yang demikian ini, tersalur. Kalau dia ada tanggung jawab, dia mesti akan berpikir. Nanti kalau saya salah, tanggung jawab saya bagaimana? Nanti kalau saya terseret pada perkara ini, kemudian mudaratnya apa? Tapi tatkala mereka dalam keadaan yang demikian ini, maka sesungguhnya mereka tadi, karena mereka memang tidak takut kepada Allah, sehingga mereka melakukan pembicaraan-pembicaraan yang tidak Allah ridhoi. Alhamdulillah azani wa azakumullah. Maka dengan ini dijelaskan oleh Syekh Abu Abdus Salam, maka setiap apa yang telah dijelaskan dari penimbutannya yang menjelaskan tentang kedudukan debat dan mendebat orang-orang yang jahil dan mendebat para ulama lil iradatul intisar lin nafs, karena tujuannya ingin membela diri, membela jati diri, ya, hawa nafsunya sesungguhnya ini. Ini perkara-perkara yang tercela, yaitu mendebat jahil, mendebat ulama untuk menolong diri sendiri. Ini semuanya adalah perkara yang tercela. Ya, ini yang dimaksud dengan tercelanya pendebatan itu pada perkara ini. Wa ammal mujadalah izhar al-haq, adapun misalnya orang menjelaskan al-haq, mematahkan al-batil, mematahkan al-batil dalam rangka menjelaskan al-haq, fahiya mahmudah, maka perkara ini tentunya terpuji. Cuman dalam perkara ini tidak semua orang itu mampu, ya, tidak semua orang itu apa? Mampu, karena memang ada ahli-ahlinya. Kalau jihad dengan saif wassinan, dengan pedang dan tombak, asal dia mampu mengangkat pedang dan tombak, dia maju, dia bisa. Tetapi jihad bil bayan wal kalam wal burhan, adapun jihad dengan penjelasan, dengan pena dan bukti-bukti, ini adanya orang-orang yang diberi keahlian. Pertama, dia membantah kebatilan dalam keadaan yakin betul kebatilan itu akan sirna, walaupun tentunya tetap ada aja yang mengikutinya. Pernah satu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diutus, ya, siapa ya, Abdullah bin Abbas, siapa ya, Ali bin Abi Thalib diutus untuk mendebat Khawarij. Abdullah bin Abbas, ya, sahabat kaum. Waktu itu jumlahnya berapa? 6.000, kemudian sebagian telah ikut dan sebagian lagi, atau berapa jumlah sangat banyak, kemudian masih ada sisa sekitar 6.000, kemudian ini baru diperangi. Ya, berarti memang tidak semua orang itu mampu. Dan tatkala mampu mematahkan, toh itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya mau mengikuti. Jadi memang ada orang-orang yang jatahnya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi neraka apa? Jahannam. Makanya pada perkara yang demikian ini, yang menjadi perhatian kita, jangan masuk, jangan ikut-ikutan dalam golongan orang-orang yang menurutkan hawa nafsu, sehingga seakan-akan dia sedang membela al-haq. Hal unabbiukum bi akhsarina a'mala alladziina man dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Maukah aku beritakan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang yang sesat amalannya di dalam kehidupan dunia ini, tetapi dia dalam keadaan apa? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dia sedang menyangka bahwasanya dia sedang beramal dengan amalan yang paling bagus. Ini ketertipuan. Maka bagi mereka yang menampakkan kebenaran, mematahkan kebatilan, tandanya adalah annal insan, sesungguhnya manusia, idza dhahara lahul haqq, apabila telah nampak mana yang benar, Iqna, iqtana wa a'lana rujuk bi aksil awal. Maka dia benar, oh ini yang benar nih. Ya, kemudian ya sudahlah saya nerima ini. Berarti waktu dia kelihatan kayak marah dan sebagainya, itu betul-betul karena dia tidak tahu. Berapa banyak orang yang kelihatannya mendebat, tidak terima, sampai orang yang enggak sabar menyangka, wah ini dia orang menolak. Padahal betul-betul dia ingin tahu. Cuman biasanya kalau orang ingin tahu, tatkala dia ingin cepat tahu, kadang mintanya detail. Detail. Nah dari sisi mana buktinya? Kalau dia ternyata di kemudian hari, nah ini yang saya cari dan ini yang betul. Kemudian dia menjadi pembela al-haq, jadi kemudian nah ini orang ini tandanya. Tapi tatkala dia kelihatannya tadi membela-membela, ya maksudnya membela pendapatnya sendiri, membantah al-haq terus. Ternyata sudah al-haq dijelaskan, ternyata dia berpaling, hah ini berarti dia adalah orang yang mendebat dalam agama Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Pernah satu ketika ada ikhwah menjelaskan, nih amalan ini adalah bid'ah, gak ada contohnya. Kemudian dia menyebutkan dosa kan niatnya baik dan sebagainya, dibantah lagi, gak boleh itu. Sampai akhirnya dia tidak ada hujah, kemudian dia mengatakan ini yang saya inginkan. Dia mengatakan ini yang saya inginkan. Tapi ini bid'ah, walaupun bid'ah ini yang saya inginkan, kamu mau apa coba? Nah ini berarti dia tatkala mendebat tidak ada niatan apa? Kebaikan dalam upaya pendebatan tersebut. Waladzalika yungzilu qawlu sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini kita dudukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal ilma, barang siapa yang mempelajari agama, liyubahi bihil ulama, untuk berbangga dengan para ulama. Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan tentang ciri-ciri ulama usul. Di antaranya mereka itu kadang duduk bersama para ulama. Tapi tatkala duduk bersama para ulama, ternyata ini untuk berbangga. Nih, saya ulama ini, ulama itu, dan sebagainya. Sehingga orang terkecoh. Ini hati-hati. Maka barang siapa yang mencari ilmu untuk berbangga dengannya, dengan para ulama, ayyumari bi sufaha, atau dengan tujuan untuk mendebat orang-orang yang jahil, au yusarrifu bihi wujuhan nas, atau dengannya supaya manusia itu memberikan perhatian kepada dirinya, adkhalahullahu jahannam. Maka orang yang demikian ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang-orang yang ikhlas dalam belajar agama. Ya, Allah Rasulullah katakan adkhalahullahu jahannam, maka Allah sendiri akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Padahal di sini zahirnya apa? Mencari ilmu. Zahirnya bersama ulama. Zahirnya sedang mengajar. Ternyata niatannya di sini terbongkar dari hasil apa yang dia lakukan. Maka pernah kita berikan penjelasan, kalau ada orang memberikan petunjuk kepada kalian dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ternyata yang kalian rasakan adalah benci dengan masjid, benci dengan orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Ah, ini syubhat ini. Hati-hati. Karena syubhat, kalau jujur-jujur, ini syubhat, ini kesesatan. Ada yang mau apa tidak? Wahai manusia, saya membawa syubhat. Kalian akan saya sesatkan dari jalan Allah. Dan saya akan palingkan kalian dari masjid Allah. Sehingga kalian tersesat. Ada yang mau apa tidak? Ada yang mau apa tidak kira-kira? Ya tidak ada mau, tapi datangnya, saya ini subhanallah, sudah tahu gini-gini, si fulan orangnya kan kayak gini. Masjidnya kayak gini, tujuannya kayak gini, subhanallah, kamu enggak bakalan kamu. Ah, tatkala diberi syubhat, akhirnya dia enggak pernah ngaji, enggak pernah ke masjid, ilmunya juga enggak ada. Ah, ini, berarti ini bukan orang-orang yang sayang, tetapi orang-orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang demikian ini, dia diancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hadis ini riwayat oleh Baihaqi dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, disesuaikan oleh Syekh Al-Albani. Ridha hadra azani wa azakumullah. Ini yang menjadi perhatian. Sehingga tatkala kita melihat bagaimana keadaan orang-orang yang niatnya tulus dan ikhlas, kadang dia berjalan memulai sebagai thalabul ilm dalam keadaan sangat sederhana, tapi dia tekun, akhirnya pun Allah tunjukkan kejujuran dia. Dan berapa banyak orang yang kelihatannya luar biasa, kemudian setelah itu di kemudian hari nampak pada dirinya dia terjatuh. Maka dari perkara-perkara yang demikian ini, ila hadirun a'azani wa a'azakumullah, kita tatkala belajar tentang agama ini ataupun mengetahui dalil tentang agama ini, tatkala benar, kita berusaha untuk taslim dan kita berusaha untuk tasdiq dan kita berusaha untuk mengamalkannya dan tatkala kita melihat permasalahan-permasalahan yang kita belum tahu, kita lihat dampaknya. Kalau dampaknya menjauhkan kita dari hudur di majelis ilmu, dari cinta terhadap orang yang cinta kepada kebaikan, hati-hati nih. Ini bahaya ini. Maka dalam perkara yang demikian ini, kita dimudahkan untuk mengetahui mana yang jujur di dalam menjalankan agama Allah dan mana yang menyembunyikan kebatilan dengan mendebatnya, walaupun zahirnya dia seakan-akan sedang membela kebenaran. Wallahualam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu sedikit bagi saya, kalau enggak ya sudah habis ya. Maksudnya kita mau mengulas sebentar dari apa yang tadi kita sampaikan, dari faedah yang kita ambil. Pertama, masalah apa? Jidal itu perkara yang apa? Apa? Tercela, betul. Ya, sebagiannya haram, bahkan kufur. Ya, kalau misalnya debat pada perkara yang ya ini jelas baik, cuman kita karena merasa ada yang lebih baik, ya padahal orang itu adalah misalnya orang tua kita dan sebagainya, ya padahal ini perkaranya tidak mungkar, kita mendebat ini masuk dalam kategori tercela. Dan apa lagi faedah yang lainnya? Keutamaan orang yang meninggalkan apa? Debat walaupun itu benar. Kemudian bahayanya orang yang mencari ilmu untuk berbangga dengan para ulama ataupun untuk mendebat orang jahil ataupun untuk memalingkan manusia kepada dirinya. Itu saja. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat sampai maghrib. Ayo, Fadzal. Ayo sampai Isa juga, pada Isa juga boleh. Fadzal. Isa tabarakum untuk itu kepada beliau kami persilakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَخَانِي أَعَزَّنِي وَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَعْدَ sore hari ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kami anggota Ustaz Abdul Hazim dan juga Ustaz Nafur Rahman bisa ziarah ke antum semuanya. Mudah-mudahan dengan ziarah ini bisa menambah di antara kita al-mahabbah, kecintaan sesama kita. Akhwani a'azzani wa jazakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nashruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala rabbi lim hasatani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan kumpulkan nanti pada yaumil kiamah dalam keadaan buta. Kemudian hamba ini mengatakan, qala rabbi lima asyartani a'ma, wahai Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu bisa melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu disebabkan datang kepada kalian ayat-ayat kami, akan tapi kalian melupakannya. Wa kadzalikal yaumatunsa. Oleh karena itu, pada hari ini kalian juga dilupakan. Akhwani a'azzani wa a'azzakumullah, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Alkitab, yaitu Al-Qur'an Karim. Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya, mengamalkannya. Akan tetapi sebagian manusia berpaling. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akibat-akibat yang buruk bagi siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'istan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka akan dijadikan hidupnya itu sempit. Disebutkan balasannya adalah sempit kehidupannya. Walaupun keadaannya dipandang manusia hidupnya enak, serba kecukupan, pengen makan apapun terpenuhi, pengen bertinggal dimanapun bisa terpenuhi, atau berpakaian apa saja bisa terpenuhi. Tetapi sebenarnya orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kegundah-gulanaan, dalam keadaan keragu-raguan, dalam keadaan kesempitan. Kemudian juga nanti di yaumil kiamah, orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Maka dia heran, kenapa bisa buta? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami buta? Padahal dahulu kami bisa melihat. Maka Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu datang kepada kamu ayat-ayat kami, tetapi kalian melupakannya. Maka hari ini pula kalian dilupakan. Ini akibat-akibat yang buruk bagi siapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari kitab Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an Karim, mereka diumpamakan dengan binatang-binatang, binatang yang bodoh. Bahkan seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainal ayatina fansalakha minha. Fa'atba'a asyaitan fakana minal ghawin. Dan bacakanlah mereka tentang orang-orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, fansalakha minha, kemudian ditinggalkannya. Maka fa'atba'a asyaitan, syaitan mengikutinya, fakana minal ghawin, maka dia menjadi orang-orang yang lalai. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, wal qadara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal adall. Ulaika humul ghafilun. Kami persiapkan neraka jahannam dari kebanyakan bangsa jin dan manusia. Kenapa mereka ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tidak untuk memahami. Punya mata, walam a'yunul la yabsiruna biha. Punya mata bukan untuk melihat. Walam adhan la yasma'una biha. Punya telinga-telinga bukan untuk mendengar. Maka Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balum adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Diperumpamakan orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari ayat Allah, seperti binatang-binatang ternak. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain bahwa siapa yang berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mengikutinya. Siapa yang tidak mau mengikuti ayat Al-Qur'an Karim, peringatan Allah, maka siapa temannya? Tidak lain tidak bukan adalah syaitan. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari peringatan Ar-Rahman, maka nuqayyid lahu syaitanan, kami berikan padanya syaitan yang terus mengikutinya, fa huwa lahu qarin, menjadi teman dekatnya. Wa innahum yasudduna 'anil sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya, syaitan ini menghalang-halangi dia dari jalan yang lurus. Dan mereka nyangka bahwa dirinya bagaimana? Dalam keadaan muhtadun, dapat petunjuk. Maka orang seperti ini yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti di yaumil kiamah baru menyesal. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka butul masyriqaini wa bisal qarin. Tatkala datanglah kami, maka aduhai, andai kata aku dengan dia, dengan setan ini, ada jarak yang jauh, bagaikan barat dan timur. Fabisal qarin, ternyata setan itu adalah sejelek-jelek teman. Itu diantara, ini diantara akibat-akibat yang buruk bagi siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menyebutkan akibat yang lain, bahwa orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala akan dikunci mati hatinya. Wa man a'rada disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Siapa yang ingat? Baik. Inna ja'alna akinatan fi qulubihim, inna ja'alna fi qulubihim akinatan ayafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Kami jadikan hati mereka ini ada tutupan, siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak Allah menyebutkan akibat-akibat yang buruk bagi siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Fawaid, di antara bentuk-bentuk mengabaikan Al-Quran Karim. Kalau orang-orang kufar, jelas mereka sama sekali tidak peduli dengan Al-Quran, tidak percaya Al-Quran itu adalah kitab Allah. Akan tapi di antara kita juga ada yang berpaling dari Al-Quran Karim, tetapi tidak secara keseluruhan. Rasulullah mengadukan, wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengadukan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai barang yang diadakan, tidak pedulikan. Maka Al-Qayyim menyebutkan di antara bentuk-bentuk berpaling dari Al-Quran Karim, bentuk-bentuk mengabaikan Al-Quran Karim, yang pertama yaitu mengabaikan dari sima'ihi, mendengarkannya, berpaling dari membacanya. Dan kaum muslimin demikian keadaannya. Padahal Al-Quran untuk dibaca, dan Allah memuji orang-orang yang membaca Al-Quran Karim, alladzina atainal kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minu. Dan orang-orang yang kami berikan Al-Kitab, mereka membaca dengan sebenar-benarnya. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengannya. Akan tetapi kaum muslimin, betapa banyak mereka lalai dari Al-Quran Karim, mengetahui Quran pedoman hidupnya, tetapi mereka tidak begitu peduli. Kalau mungkin sebagian orang-orang masih sadar, ketika bulan Ramadan baru ingat, datang ke masjid, tadarusan, membaca, menggunakan mikrofon, ramai di mana-mana. Tetapi hari-hari biasa seperti hari ini, Al-Quran disimpan di lemari, mungkin sudah berdebu, sama sekali tidak baca Al-Quran. Tetapi kalau membaca SMS hari-hari, membaca koran setiap hari, membaca majalah-majalah hari-hari, dan tidak pernah namanya bosan. Tetapi Al-Quran Karim yang merupakan pedoman hidupnya, di situ ada jalan-jalan yang mengantarkan kebahagiaan manusia, manusia tidak mau memperdulikannya, membaca sangat-sangat jarang. Maka kita upayakan, alhamdulillah kalau kita di pondok pesantren setiap hari mendengar Al-Quran Karim. Ini bentuk, salah satu bentuk mengabaikan Al-Quran Karim, mengabaikan dari mendengarkannya, membacanya. Kemudian juga Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara mengabaikan Al-Quran Karim, mengabaikan dari mengamalkannya. Agamanya Islam, tetapi Al-Quran tidak pernah diamalkan, termasuk bentuk mahjura, mengabaikan Al-Quran Karim. Kalau kita memiliki Al-Kitab, kita bangga memiliki Al-Kitab Al-Quran Karim, tetapi kita tidak mengamalkannya, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa 'ala syai', tidak ada apa-apanya. Allah menyebutkan, mencela orang-orang ahlu kitab yang diberikan At-Taurah dan Injil. Ya ahlul kitab, kul ya ahlul kitab, lastum 'ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, kalian tidak ada apa-apanya sampai kalian mau melaksanakan At-Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jadi Al-Quran Karim untuk diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca, tetapi diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bentuk yang kedua, mengabaikan Al-Quran Karim. Kemudian yang ketiga, bentuk mengabaikan Al-Quran Karim, mengabaikan dari berhukum Al-Quran Karim, berhukum dengan hukum Al-Quran. Allah merintahkan, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum, dan berhukumlah kalian dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan kalian mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Banyak negeri-negeri yang tidak mengamalkan hukum-hukumnya dengan hukum Al-Quran Karim. Dalam Al-Quran Karim, kalau ada orang mencuri, sanksinya dipotong tangannya. Wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam Allah. Dipotong tangannya, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Bagi orang yang membunuh, jika wali-walinya tidak redha, dikisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl. Bagi orang yang berzina, ya demikian. Yang masih bujang berzina dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhumma 100 jaldah. Tetapi banyak negeri-negeri yang mengabaikan Al-Qur'an, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai hukum-hukumnya. Dari dunia ini yang mengamalkan Al-Qur'an sebagai hukum-hukumnya yang kita ketahui kerajaan Saudi Arabia. Kalau negeri kita ini tidak menggunakan hal itu. Kalau orang mencuri di negeri kita ini diapakan? Ya, di penjara. Bukan dipotong tangannya. Kalau orang membunuh, diapakan? Di penjara. Tidak dikisos. Sehingga kita bisa mengetahui akibat-akibat tidak mengamalkan Al-Qur'an Karim. Dahulu negeri Arab itu merupakan negeri dijadikan percontohan negara yang sangat jelek. Terjadinya pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampasan negeri Arab. Begitu mengamalkan Al-Qur'an Karim menjadi negeri yang aman. Kita bisa melihat negeri kita ini. Kita dikenal orang-orang yang sopan santun, mengenal tata krama. Tetapi negeri kita ini hampir-hampir setiap hari ada orang bunuh orang. Dengan dihukum apa? Kalau membunuh orang, dipenjara. Seperti ini tidak adil. Kita bisa menyaksikan orang yang tadinya sebelum dibunuh, diperkosa, dicincang-cincang, disiksa, setelah itu dibunuh. Ternyata setelah ketahuan yang bunuh cuma dipenjara. Yang seperti ini kasihan, lebih kasihan yang membunuh atau yang dibunuh? Ya, lebih kasihan yang membunuh. Sudah membunuh sedemikian bentuknya, cuma dipenjara. Jadi tidak kasihan yang dibunuh sudah dianiaya seperti itu. Ya, ternyata yang membunuhnya cuma dipenjara. Mana bentuk keadilan? Araisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim, seadil-adil hakim? Demikian pula juga orang yang mencuri, ya demikian. Di negeri kita ini, mencuri dimasukkan penjara. Sehingga orang itu menggampangkan. Ketika mencuri, paling dipenjara kasih makan. Keluar lagi, mencuri lagi. Sehingga saking jengkelnya, kita mendapatkan. Karena orang enggak hentinya mencuri, akhirnya masyarakat yang bertindak. Ada yang mencuri, bagaimana? Digebuki sampai mati. Mengalahkan cuma potong tangan, digebuki sampai mati. Baik, ini mengabaikan berhukum dengan Al-Qur'an Karim. Kemudian yang keempat, mengabaikan dari menghayati, mempelajarinya. Al-Qur'an diturunkan untuk dipelajari. Kitabun anzalna ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada kamu Muhammad penuh dengan berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi. Untuk kalian menghayatinya. Dan untuk mengambil pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Sekarang ini, siapa yang sudah berhasil mengatakan Al-Quran Karim, mempelajari tafsirnya dari awal sampai akhir? Kita mungkin masih kurang, mungkin belum. Itu di antara bentuk mengambil Al-Quran Karim. Mana bentuk kita cinta dengan Al-Quran Karim? Allah SWT mencela orang-orang yang mengabaikan, mempelajari Al-Quran Karim, menghayatinya. Afala tadabbarun Al-Quran, am ala qulubin aqfalha. Kenapa mereka tidak mau tadabur dengan Al-Quran Karim? Apakah ada pada hati mereka itu ada tutupan? Ini celaan. Al-Quran tidak bisa kita sambil santai-santai, mungkin taklim setiap sepekan cuma sekali, tidak bisa. Kata Ibnu Taimiyah, orang belajar kedokteran saja, belajar jadi dokter, itu harus belajar mungkin dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, nanti kuliah berapa tahun lagi, kalau ngambil spesialis tambah tahun berapa lagi. Sementara Quran itu nyantai, enggak mungkin. Ini ilmu dunia. Bagaimana dengan ilmu Al-Quran Karim? Hanya dengan sebentar-sebentar, tidak mungkin. Kemudian bentuk mengabaikan Al-Qur'an Karim yang kelima, yaitu tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai obat, tidak menggunakan tadawi Al-Quran Karim. Al-Quran sebagai obat bagi kita, obat hati, obat badan kita. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum ma'idatum rabbikum wa shifa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian ma'idah dan juga apa? Shifa lima fis sudur, obat untuk hati kita. Hati kita ini penuh ya, macam-macam hati. Ada hati itu ada hati yang mati, ada hati yang berpenyakit, ada hati yang sehat. Allah menyebutkan tiga macam bentuk hati ini. Kalau orang kufar, hatinya hati yang mati. Kalau orang yang munafik, berpenyakit. Fi qulubihim marad, fazadahumullah maradu. Kalau orang kafir, mati jadi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, wa akhadha Allah 'ala ilmin, wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi. Jadi orang menjadikan hawa nafsunya yang diikuti, Allah jadikan hatinya menjadi hati yang mati. Orang munafik hatinya berpenyakit. Kalau kita orang beriman, hatinya hati yang sehat. Hati kita penuh, apa perlu adanya obat. Dan juga termasuk Al-Quran Karim bisa untuk obat badan kita. Masyarakat masih banyak, kalau sekarang sudah mulai mengenal pengobatan dengan ruqyah-ruqyah. Tapi masih banyak sekali kaum muslimin ketika sakit, mereka lebih baik pergi ke dukun-dukun. Padahal Al-Quran bisa sebagai ruqyah. Bukan untuk musyir jin saja. Badan kita, kalau kita kena sesuatu, bisa dengan diruqyah. Disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yang dahulu pergi safar satu tempat, kemudian bersama rombongan singgah satu tempat. Dan di situ ingin dijamu, tapi tidak dijamu. Qadarullah, pimpinan kabilah itu terkena gigitan binatang. Dikasih obat yang ini, yang itu, enggak sembuh. Maka ada yang bilang, barangkali yang singgah di kampung kita itu punya, ada yang bisa membaca mantra-mantra. Datang ke sana, apa ada kalian yang bisa baca mantra-mantra? Iya bisa. Akhirnya dipanggil, dibacakan di situ Al-Fatihah, ditiupkan, diludahkan sedikit, langsung sembuh serta-merta. Inilah yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, bentuk-bentuk mengabaikan Al-Quran Karim. Oleh karena itu, hendaknya kita jangan termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran Karim. Banyak keutamaan-keutamaan Al-Quran Karim, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia, di antaranya, siapa yang belajar Al-Quran Karim akan dijadikan tenang hatinya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa darasuna bainahum illa nazat alaihim sakinah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah belajar Al-Qur'an, saling mempelajarinya, melainkan diturunkan di situ ketenangan. Ini keutamaan di dunia. Dan juga orang yang hebat dalam Al-Qur'an Karim berhak untuk menjadi pimpinan dalam beribadah kepada Allah SWT. Rasulullah mengatakan, ya ummul qawmu akra'uhum likitabillah. Dalam hadis yang lain, Ya ummul qawmu akra'uhum likitabillah. Yang berhak untuk menjadi imam, memimpin ibadah, yaitu orang-orang yang bagus bacaannya dan juga yang banyak hafalannya. Dan juga di dunia, orang yang hebat, orang yang pandai dalam Al-Quran Karim berhak untuk menjadi pemimpin kaum. Disebutkan dalam hadis dari yang diriwayatkan oleh Muslim, Umar bin Khattab pernah berjumpa dengan gubernurnya, yaitu Ibn Abzah, gubernur di Mekah. Ya Utsman, maka Umar mengatakan, kamu kok di sini? Siapa yang sekarang menggantikan posisimu di Mekah? Dijawab, Nafik, gubernurnya Nafik. Dijawab, ia mewakili aku adalah Ibn Abzah. Siapa dia ini? dia ini adalah mantan dari budak-budak kami. Maka Umar menegur, bagaimanakah seorang budak dijadikan pemimpin Ahlul Wadi, penduduk Mekah? Maka Gumnur mengatakan, innahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil fara'id wa amrul mukminin. Dia ini pandai dalam Al-Qur'an, mengerti pembahasan warisan. Maka Umar, ya sudah, memang demikianlah, innallaha yad'u bi hadzal kitab aqwaman wa yarfa'u, innallaha yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Dengan kitab ini Allah angkat satu kaum dan rendahkan kaum yang lainnya. Itu di antara keutamaan-keutamaan Al-Qur'an di dunia ini. Dan di akhir juga demikian, Al-Qur'an memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya Al-Qur'an bisa memberikan syafaat kepada kita, menolong kita. Iqra'ul Qur'an fa inna syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an Karim karena Qur'an itu sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Banyak-banyak membaca dapat pahala. Bahkan pahalanya sangat banyak sekali. Nabi mengatakan setiap satu huruf 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun. Aku enggak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif itu harfun, wa mim harfun, wa lam harfun. Keutamaan selanjutnya, siapa yang ada Al-Qur'an Karim, banyak-banyak Al-Qur'an Karim, maka akan diberikan derajat yang tinggi di surga nanti. Yuqal li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta tartil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Rasulullah SAW, dikatakan orang yang terus senantiasa menggeluti Al-Qur'an Karim suruh naik ke surga. Bacalah Al-Qur'an, tartilkan seperti kamu tartilkan di dunia, karena kedudukan kamu yaitu pada bagian akhir ayat yang kamu baca. Maksudnya bagaimana? Quran itu banyak, ayatnya banyak. Semakin kita banyak baca Al-Qur'an Karim, maka itulah derajat yang kita akan dapatkan. Surga bertingkat-tingkat. Kalau kita semakin banyak baca, semakin tinggi derajat kita. Dan maksudnya bukanlah inda akhir ayat taqra'uha, bukan maksudnya kalau kedudukan kita di akhir ayat, bukan seperti yang pernah ditanyakan oleh Yahya, ya Syekh, bagaimanakah kalau aku baca Al-Qur'an ketika itu sampai innal munafiqina fid dharki asfalin nar. Orang-orang munafik itu di bawah neraka yang paling bawah. Kemudian aku mati, apakah tempatku itu di paling bawah itu? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu Al-Qur'an itu banyak ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, semakin kamu banyak baca, itulah yang akan ditingkatkan. Derajatnya semakin tinggi, demikian. Kemudian Al-Qur'an Karim di yaumil kiamah nanti akan datang seperti awan menaungi sahibul Qur'an. Yukta di ahli Qur'an didatangkan di yaumil kiamah orang-orang ahli Qur'an. Maka datang surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Kemudian seakan-akan ghamamatan, seperti awan yang menaungi. Dan juga Qur'an nanti sebagai hujah membela kita. Jadi sangat-sangat banyak keutamaan Al-Qur'an Karim. Oleh karena itu, marilah kita dengan tausiah yang sedikit ini menjadikan kita semangat. Dan jangan kita termasuk orang-orang yang melalaikan Al-Qur'an Karim. Banyak-banyak. Kalau bisa setiap hari satu juz. Kalau tidak disempatkan selembar dua lembar setiap harinya. Jangan sama sekali sebulan tidak pernah membaca Al-Qur'an Karim. Kalau bisa ditambahkan lagi dengan pelajari, tahu artinya, tahu maknanya, diamalkan, dan seterusnya. Sehingga dengan begitu, kita bukan golongan orang-orang yang mengabaikan kitab Allah. Kalau kita berpaling, menolak sama sekali, seperti tadi yang kita sebutkan, dijadikan buta di yaumil kiamah, hidupnya sempit, diikuti oleh syaitan, dan akan dibikin tutupan dalam hatinya. Akhwan kiram, a'azakumullah. Mungkin sampai di sini yang saya sampaikan dalam bermanfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekalian, kawan sekalian, tadi telah disampaikan oleh Ustaz kita, Abdul Rahman, Ustaz Al-Fal, Ustaz Alhamdulillah, insyaAllah nanti pada maghrib akan dilanjutkan. Mungkin insyaAllah yang akan menyampaikan hal-hal kepada kita semua adalah Ustaz Al-Basim. Masih ada waktu yang cukup lama, satu jam lebih untuk masuk maghrib. Silakan kita semuanya naam untuk mandi-mandi dan sekitar sebentar untuk persiapkan kajian pada Al-Fatihah. Kemudian, jazakallah kepada Allah atas kehadiran untuk semua. Dan diharapkan nanti pada maghrib kita bisa melakukannya kembali. Assalamualaikum, kita saja dulu. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang disampaikan kita berdua sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah. Yeah.